يستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله بشكر kepada الله تبارك وتعالى kita kembali diberikan kemudahan, diberikan pertolongan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melakukan sebuah ibadah yang sangat besar. Nilainya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala yaitu talabul ilmi syar'i, menimba al-ilmu asy-syar'i. Khairuddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita kembali akan melanjutkan pelajaran tafsir. Kita masih pada surah Al-Mumtahana. Pada pertemuan sebelumnya, saya ingat anak kita membaca surah Al-Mumtahana ayat yang ke-4. Dan pada pertemuan yang lalu, kita telah menyebutkan faedah-faedah dari ayat tersebut. Dan banyak kita tekankan ketika itu tentang sifat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, karena juga ketika itu menjelang Idul Adha. Insyaallah taala kita akan membaca penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya tentang ayat yang ke-4 dari surah Al-Mumtahana. Namun sebelum kita baca penjelasan beliau, alangkah baiknya kita mengulang menyebutkan secara ringkas, secara sarjan, secara cepat, makna yang terkandung, makna-makna surah Al-Mumtahana ayat yang ke-4. Supaya lebih lengket bagi kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh, kanat telah ada lakum, bagi kalian, suri teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ketika qalu liqaumihim, mereka berkata kepada kaum mereka, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian ibadahi dari selain Allah. Kafarna bikum, kami mengkufuri kalian. mengingkari kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah nampak antara kami dengan kalian permusuhan dan juga kebencian abadan selamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Illa qawla Ibrahim li abi, kecuali ucapan Ibrahim kepada ayahnya, la astaghfiranna lak, sungguh aku akan memintakan ampun untukmu, yakni memintakan ampun kepada Allah untukmu, wa ma amliku laka minallahi min syai, dan aku tidak memiliki kemampuan, kekuasaan untuk memberikan manfaat kepadamu dari Allah sedikitpun. Dan aku, perhatikan serang hatinya, tidak mampu untuk memberikan lak, kemanfaatan kepadamu dari Allah sedikitpun. Rabbana, wahai Rabb kami, alaika, hanya kepadamu. Perhatikan, alanya didulukan. Maknanya apa? Lil hasr, pembatasan. Maknanya alaika tawakkalna, hanya kepadamu kami bertawakal. Wa ilaika anabna, dan hanya kepadamu kami kembali berinabah. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamulah tempat kembali. Dan hanya kepadamulah tempat kembali. Qala hidin rahimani wa rahimakumullah. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala fi tafsiri. Falizalika, maka oleh karena itulah, hazzarakum min muwalatil kafirin alladzina tadurrukum muwalatuhum. Allah mengingatkan kalian dari berwala, berkasih sayang dengan orang-orang kafir, yang kalian berwala, berkasih sayang dengan mereka itu memadharatkan kalian. Qad kanat lakum ya ma'syaral mu'minin. Dalam hal sikap tegas kepada kaum kafir, orang-orang kafir, kita sudah punya teladan. Dalam hal tegas terhadap kekufuran dan tegas terhadap orang-orang kafir, kita punya teladan. Supaya kita jangan sampai tolong-menolong, berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Lihat bagaimana teladan kita dalam hal ini, Nabi Allah Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya dalam menyikapi kesyirikan dan dalam menyikapi orang-orang kafir. Sungguh telah ada bagi kalian, wahai segenap kaum mukminin, uswatun hasanah, suri teladan yang baik, ai qudwatun solihatun wa timamun yanfa'ukum, yakni teladan yang soleh dan imam panutan yang akan memberikan kemanfaatan kepada kalian. Fi Ibrahim walladzina ma'ah, pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, minal mu'minin, dari kalangan kaum mu'minin. Li'annakum qad umirtum an tattabi'u millata Ibrahim hanifa, dikarenakan kalian, sesungguhnya kalian sungguh telah diperintahkan untuk mengikuti millahnya Ibrahim yang hanif. Nah, dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti millahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tsumma awhayna an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kata Allah, kami mewahyukan kepadamu untuk engkau mengikuti milahnya Ibrahim yang hanif. Izqalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka yang kafir, tentunya yang kafir, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian ibadahi dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ai istabarra Ibrahimu alaihi salam wa man ma'ahu minal mu'minin min qaumihimul musyrikin wa mimma ya'buduna min dunillah. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan kaum mukminin, mereka berlepas diri dari kaum mereka yang musyrik dan dari apa-apa yang mereka ibadahi dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Khonifiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada faedah. Bahwasanya berlepas diri kita dari kekufuran, dari kesyirikan itu pada dua perkara. Pada dua perkara. Yang pertama, berlepas diri dari kesyirikannya, perbuatan syiriknya. Kita tidak sama sekali ikut campur dengan perbuatan kesyirikan. Nah, tidak ikut serta, apalagi melakukannya, tidak membantunya. Dan yang kedua, kita harus berlepas diri dari orangnya. Berlepas diri dari orangnya. Ya, ini siapa? Orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kenapa ini ditekankan ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah? Dalam ayat ini dua sekaligus. Dua sekaligus. Kata Nabi Allah mengatakan ketika mereka berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian. Berarti apa? Berlepas diri dari siapa? Orang? Orangnya. Orang yang melakukan kesyirikan. Dan yang kedua, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa saja yang kalian ibadahi dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Maknanya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak melakukan kesyirikan, kita berlepas diri dari perbuatan syirik, tidak membantu acara-acara kesyirikan, dan kita berlepas diri, jangan berkasih sayang, jangan membantu orang-orang yang melakukan kesyirikan. Supaya tidak ada prinsip yang salah dalam hal ini. Prinsip sebagian orang, mereka mengatakan enggak apa-apa. Kan kita kan enggak ikut acara mereka. Paham enggak? Enggak apa-apa bergaul dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan, berteman dekat, tolong-menolong dengan mereka. Yang penting enggak ikut acara kesyirikannya. Jawabannya dua-duanya. Paham enggak? Berlepas diri dari kesyirikannya dan berlepas diri dari orangnya. Jangan dijadikan sebagai teman dekat. Orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jangan mengatakan enggak apa-apa, saya enggak terpengaruh dengan kesyirikannya. Itu menyalahi prinsip Islam. Prinsip Islam itu adalah tidak melakukan kejelekan secara umum dan jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang melakukan kejelekan. Jangan mengatakan enggak apa-apa, saya enggak bakal terpengaruh dengan kejelekannya, saya tinggalkan kejelekannya. Tapi bergaul dengan orangnya, berkasih sayang dengan orangnya, dekat dengan orang yang melakukan kejelekan, itu bukan prinsip Islam. Prinsip Islam adalah menjauhi kejelekan dan menjauhi siapa? Orangnya. Apalagi kejelekan itu berupa kesyirikan. Nah, kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala 6 dalam surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai, katakanlah wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Itu berlepas diri dari apa? Dari kesyirikannya. Aku tidak akan beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Berlepas diri dari kesyirikannya. Wala antum abiduna ma a'bud. Naam. Dan engkau tidak akan beribadah kepada apa yang aku beribadah kepadanya. Terus. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak akan beribadah kepada apa-apa yang kalian ibadahi. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak akan beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agama kalian. Maknanya terserah kalian. Aku tidak ikut-ikut dengan kalian. Aku berlepas diri dari kalian. Maknanya apa? Berlepas diri dari kesyirikannya dan berlepas diri dari siapa? Orangnya. Jangan dikatakan tidak melakukan kesyirikan cuma berteman dekat, berkawan dengan orang-orang kafir. Orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Lebih menyebar, melebar dari itu adalah prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah apa? Tidak melakukan kebid'ahan dan tidak bergaul, tidak berteman dengan siapa? Ahlul bid'ah. Nah, tidak bergaul dan tidak berteman dengan ahlul bid'ah. Dan ini prinsip salaf, prinsip ahli sunnah wal jamaah dari zaman dahulu. Mereka berlepas diri, tidak melakukan kebid'ahan dan berlepas diri, tidak bergaul dengan orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Tidak dekat. Dalam artian apa? Tokohnya ya khodafidin rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat tentunya bedakan antara tokoh-tokoh kebid'ahan yang mengajak kepada kebid'ahan dengan orang yang ikut-ikutan. Yang ikut-ikutan yang masih kita mengharapkan kebaikan bagi dia. Ini kebid'ahan ya khodafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu juga kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, yang lainnya. Kita dicegah, dilarang untuk melakukan kemaksiatan dan dilarang untuk apa? Duduk-duduk, bergaul, berteman dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Nah, berkawan, berteman, hadir di tempat orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Dan ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Jangan mengatakan saya bergaul dengan mereka, enggak apa-apa. Kan saya kan enggak ikut acara mereka. Jawabannya, jangan dekat-dekat dengan mereka. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalili. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya masing-masing kalian melihat dengan siapa dia berteman, berkawan. Nah, yang dimaksud berkawan, berteman yang terlarang di sini dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang melakukan kebid'ahan, orang-orang yang melakukan kemaksiatan adalah pertemanan yang sifatnya khusus. Kullah. Adapun semata-mata menegur dalam kehidupan sehari-hari, bertransaksi, bisnis, dan yang lain sebagainya. Nah, tidak berkawan akrab, maka selama tidak membahayakan, insyaallah ta'ala tidak mengapa. Walaupun tentunya kalau ada yang lainnya, kita bertransaksi, kita berjual beli dari kalangan orang-orang yang selamat, maka tentunya itu yang paling afdal, yang paling utama. Jangan bergaul, berteman dekat dengan orang-orang yang jelek, ahlu syirik, ahlul bid'ah, dan ahlu al-maksiyah. Itu dari kalimat min qaumihimul musyrikin wa mimma ya'buduna min dunillah. Dari berlepas diri dari kaumnya yang musyrik dan dari apa-apa yang mereka ibadahi dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dari penafsiran kalimat waman ma'ahu, ketika Nabi Allah Ibrahim dan berkat dan orang-orang yang beriman dan bersama, yang bersamanya, sebagian mengatakan waman ma'ahu itu para nabi. Saya ulangi. Waman ma'ahu dalam ayat ini, di sebagian penjelasan para ulama, siapa waman ma'ahu? Orang yang bersama Nabi Allah Ibrahim, maksudnya Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yakni min apa? Al-anbiya. Dari kalangan para nabi. Jadi paham ya? Dari kalangan para nabi. Ketika dia, yakni Ibrahim dan orang-orang yang beriman yang bersamanya, yakni para nabi yang lainnya, berkata kepada kaumnya. Dari kalimat berkata kepada kaum mereka. Menunjukkan apa? Ibrahim dan juga para nabi perkataannya sama. Jadi paham ya? Menunjukkan apa? Nabi Allah Ibrahim dan seluruh para nabi perkataannya sama. Kami berlepas diri dari kalian, wahai orang-orang musyrikin, dan kami berlepas diri dari perbuatan syirik dari kalian. Kami berlepas diri dari kesyirikan dari kalian. Ini menunjukkan berarti, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang sering kita sampaikan, bahwasanya berarti inti dakwahnya para nabi adalah tauhid. Faedah yang berikutnya, bahwasanya inti dakwahnya para nabi itu adalah tauhid. Dari kalimat ketika Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan siapa? Para nabi. Berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian ibadahi dari selain Allah. Itu berarti dakwahnya para nabi itu semuanya adalah tauhid. Dan ini sangat jelas ketika kita membaca sirah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah masing-masing nabi, dari Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Hud, Saleh, dan yang lainnya, semua dakwahnya adalah tauhid dan juga melarang dari kesyirikan, dan semuanya terangkum dalam firman Allah Tabaraka wa Taala wa dalam surah An-Nahl, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tawus, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, hendaknya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, an ibudullah wajtanibut tawus, dan jauhilah tawut-tawut itu sesembahan-sesembahan dari selain Allah Tabaraka wa taala. Qanafidin rahimani wa rahimakumullah. Itu kalau dimaknakan waman ma'ahu itu para nabi. Faedahnya berarti seluruh para nabi menyeru kepada tauhid dan melarang dari syirik, inti dakwah mereka. Kemudian kalau dimaknakan waman ma'ahu, maknanya adalah atba'u Ibrahim. Saya ulangi. Kalau diartikan waman ma'ahu, dan ketika Ibrahim dan juga orang-orang yang beriman bersama beliau berkata kepada kaumnya. Yang dimaksud waman ma'ahu di sini, yang beriman bersama beliau itu adalah kaumnya, maka ada faedah di situ, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, yang mungkin kita bisa mengambil pelajaran darinya. Kita harus mengetahui sekarang umatnya, kaumnya Nabi Allah Ibrahim itu siapa? Paham enggak? Sekarang pengikut umatnya Nabi Allah Ibrahim itu, yang mengikuti dakwah Nabi Allah Ibrahim itu siapa? Siapa? Istri dan juga anak-anaknya ketika itu. Bahkan beliau ditolak. Sedikit yang beriman kepada Nabi Allah Ibrahim. Ini menunjukkan kepada kita, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, walaupun sedikit yang berpegang dengan tauhid, yang berpegang dengan ajaran para rasul, terkhusus kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menghalangi mereka untuk berterus terang, inilah kami. Paham enggak? Walaupun sedikit jumlahnya, bahkan Ibrahim sendiri sendirian. Walaupun sedikit, dengan tegas dia mengatakan, saya berlepas diri dari kalian dan dari apa saja yang kalian ibadahi dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Maksudnya apa? Gak ada perasaan gak enak, malu, apa enggak, kita masih sedikit, jangan tegas-tegasanlah, dan seterusnya. Lah, nah, harus punya prinsip yang tegas. Nah, terhadap kesyirikan dan apa? Orang-orang yang melakukan kesyirikan, kita berlepas diri. Tidak ikut serta, walaupun jumlah kita sedikit. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim dan juga para nabi yang lainnya juga mendakwahkan kepada kaumnya, asalnya dia sendiri sendirian. Kalau kita mengatakan jangan tegas-tegas, kita ini masih sedikit. Nah, pakai kalau kata orang-orang Syiah, pakai tauriah. Nah, kalimat-kalimat yang kayaknya benar ternyata dusta. Nah, mirip dusta ya. Fadhilun rahimani wa rahimakumullah, alasannya biar orang menerima dakwah sehingga tidak tegas dengan dakwah tauhid ini. Jawabannya harus dengan tegas kita sampaikan, walaupun jumlah kita tidak banyak, sedikit. Para nabi mereka dengan tegas. Para nabi semuanya asalnya sendirian sebelum ada 1, 2, 3 dan seterusnya sampai pengikutnya para nabi itu, ada yang memang tetap sedikit, ada yang banyak. Al-muhim mereka dengan tegas berlepas diri dari kesyirikan. Nah, dan ini menunjukkan kepada kita juga, menunjukkan kita harus benar-benar kokoh, sabar di atas al-haq. Jangan sampai kita itu menjadi lemah, menjadi loyo di dalam menjalankan al-haq, di dalam menegakkan tauhid gara-gara jumlah sedikit. Sedikitnya kita ya kana fidhil rahimani wa rahimakumullah. Nah, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dulu para nabi ketika awal berdakwah. Mereka sendiri sendirian. Jadi paham ya? Nah, mereka sendiri sendirian. Begitu juga termasuk di awal-awal dakwah tauhid, dakwah sunnah, itu banyak para dai yang mereka sendiri sendirian, tidak banyak. Tapi dengan taufik dan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala, Allah banyak membukakan hati-hati manusia sehingga mereka menerima dakwah tauhid dan juga dakwah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekali lagi sebagai faedah bagi kita semuanya, jangan sampai dengan kita jumlahnya tidak terlalu banyak, sedikit menjadi ciut, lemah dalam menyampaikan al-haq, kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nam fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin atau anil musyrikin. Tegaslah, nam lantanglah engkau menyerukan apa yang engkau diperintahkan dengannya, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik, dari orang-orang yang bodoh. Nah, apa dalam surah An-Nahl? Fasda bima tu'mar wa a'rid anil apa? Musyrikin atau jahilin? Dalam surah apa? Al-Hijr ya. Apa bunyinya? Naam, wa a'rid anil musyrikin. Fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Naam, lantanglah engkau dalam menyerukan apa yang engkau diperintahkan, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jangan ngurus mereka dalam artian jangan terpengaruh dengan banyaknya mereka, jangan terpengaruh dengan banyaknya orang-orang yang melakukan kesyirikan. Tetaplah engkau menyerukan kebenaran, menyerukan dakwah tauhid, walaupun sedikit jumlahnya. Khamidin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, qala Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Thumma sarahu bi adawatihim wayatab tusrih. Kemudian mereka, Ibrahim dan juga yang bersamanya, enam, menegaskan dengan puncak ketegasan, terang-terangan tentang permusuhan mereka kepada kesyirikan dan juga orang-orang yang melakukan kesyirikan. Faqalu, maka mereka mengatakan, kafarna bikum, kami kufur terhadap kalian. Kami mengkufuri kalian, mengingkari kalian. Wabada dan ayyuhara wabana, dan tampak, telah tampak bainana wa bainakumul adawatu wal bawdha, antara kami dan kalian permusuhan dan juga kebencian. Ay al-bughdhu bil qulub, kebencian dengan hati. Wa zawalu mawaddatiha, dan hilangnya kecintaan di dalam hati. Wal adawatu bil abdan, dan permusuhan dengan badan-badan. Walaysa litilkal adawati wal bagdai waktun wala haddun. Kata Sa'di rahimahullah, dan permusuhan tersebut, baik dengan hati maupun dengan badan, itu tidak ada untuk permusuhan dan juga kebencian itu waktu dan juga batas. Bal zalika abadan, bahkan hal itu abadan, selamanya. Madumtum mustamirina ala kufrikum, selama kalian berada, terus-menerus berada di atas kekufuran kalian. Selama kalian kufur, maka terus-menerus permusuhan kami dengan kalian. Sehingga pernyataan tegas seperti ini menunjukkan tidak boleh bagi kita berloyalitas, berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Ai fa iza amantum billahi wahdah zalatil adawat wal baghdha. Kata Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah, maka jika kalian beriman kepada Allah saja, maka hilanglah permusuhan dan kebencian. Wan qalabat mawaddatan wa wilayatan, dan berubah menjadi enam, cinta dan juga kasih sayang. Yang tadinya benci, yang tadinya sayang, yang tadinya apa? Benci, yang tadinya memusuhi, menjadi apa? Berloyalitas dan juga berkasih sayang. Ini menunjukkan nih, qanafidin rahimani wa rahimakumullah, berarti enam prinsip kita kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah adalah al-bughdhu billah wal hubbu billah. Dalam hal ini apa? Kebencian karena Allah dan juga kecintaan karena Allah. Ini prinsip yang harus dipegang. Nah, artinya apa? Bukan kebencian karena urusan pribadi. Itu intinya. Kebencian dan kecintaan kita itu karena Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, bukan kebencian kita dan kecintaan kita dengan urusan pribadi. Banyak manusia-manusia kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang mereka benci dan cintanya itu bukan permasalahan agama, bukan karena Allah. Tetapi kenapa dia benci? Kenapa dia cinta? Urusannya perkara duniawi. Bukan itu yang terpuji. Khunahidin rahimani wa rahimakumullah. Bukan berpisah dan berkasih sayang, begitu juga membenci dan mencinta karena urusan duniawi. Kalau duniawinya lancar hubungan, maka baik. Kalau tidak, maka berpisah. Bukan itu. Tetapi kebencian dan kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala seperti tadi. Kalau kalian tetap berada di atas kesyirikan, kalau kalian tetap berada di atas perbuatan kebid'ahan-kebid'ahan, mengajak manusia kepada kebid'ahan dan kemaksiatan-kemaksiatan, kami tidak mau berloyalitas dengan kalian. Kami benci kepada kalian. Seukuran kemaksiatan kalian. Perhatikan ya. Seukuran dengan kemaksiatan kalian. Kan kemaksiatan bertingkat-tingkat. Kebencian kita terhadap orang-orang yang berbuat kemaksiatan itu sekadar kemaksiatan yang mereka lakukan. Apakah kemaksiatannya itu sudah sampai kepada tingkatan kesyirikan, maka mencapai puncak permusuhan, kebencian. Tetapi kalau perbuatan maksiat itu dalam keadaan masih seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kebencian itu sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Yang disebutkan oleh para ulama, kita benci dikarenakan dia berbuat maksiat, tetapi dari satu sisi kita masih cinta kepada dia, mengharapkan kebaikan bagi dia dikarenakan dia masih muslim. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kecintaan dan juga kebencian itu berarti benar-benar karena Allah tabaraka wa taala. Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya sangat tegas mengucapkan telah nampak kebencian dan juga permusuhan antara kami dengan kalian. Tetapi mereka mengatakan, setelah mengatakan abadan, illa kecuali kalau kalian beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah, selesai kebencian, selesai permusuhan. Dan ini masya Allah ya khana hidin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat prakteknya para sahabat, benar-benar ini terpraktek. Kebencian dan kecintaan itu benar-benar karena Allah. Terpraktek ayat ini ya khana hidin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika berdakwah, banyak orang-orang itu yang menolak dakwah beliau. Ada yang menerima dakwah beliau. Sampai terjadi sekian banyak permusuhan antara Rasulullah dan para sahabat dengan orang-orang yang ketika itu masih kafir. Bahkan terjadi peperangan antara Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersama beliau dengan orang-orang yang belum masuk ke dalam Islam. Sampai luar biasa, orang-orang yang belum masuk dalam Islam setelah sekian banyak membunuh para sahabat. Tapi subhanallah, ketika yang telah membunuh ini, yang telah banyak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam Islam, selesai permusuhan. Terima kasih ya. Selesai permusuhan. Padahal ini telah membunuh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamannya dibunuh. Nah, kira-kira kalau urusan pribadi itu gimana? Ikhwanuddin rahimani wa rahimakum. Berat. Kalau urusan apa? Pribadi. Orang yang telah membunuh pamannya. Ketika masuk Islam. Orang bahkan apa? Pamannya yang telah mati. Jantungnya dipotong-potong. Dikunyah-kunyah sama dia. Luar biasa kebenciannya. Luar biasa kebenciannya. Tetapi kalau yang itu. Bisa dikatakan kalau mengunyah-ngunyah tadi. Itu nampak pribadi. Bisa dipaham ya? Tetapi ketika Hindun bin Utsbah ini dan juga Wahsy yang telah membunuh Hamzah masuk ke dalam Islam, sudah selesai permusuhan. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Selesai permusuhan. Itu namanya apa? Cinta dan benci karena Allah. Ini yang luar biasa praktek yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Dan ini kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki nilai yang sangat besar, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Benci dan cinta karena Allah tabaraka wa taala. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awtaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali ikatan keimanan yang paling kokoh. Awtaku ural iman, tali ikatan keimanan yang paling kuat, yang paling kokoh adalah al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Nah, benci dan karena Allah, cinta pun karena Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga dia pun bersatu, berkawan karena Allah. Nah, dan berpisah pun karena Allah. Dan kita lihat ini juga memiliki keutamaan sebagaimana hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah tabaraka wa taala, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa taala nanti pada hari kiamat. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Nah, di antara 7 golongan tadi adalah warajulani sahabba fillah, 2 orang yang saling mencinta karena Allah tabaraka wa taala. Saling mencinta karena Allah tabaraka wa taala, ijtama'a alai waftaraqa alai. Atau kama qala Rasulullah sallallahu, mereka bersatu, berkawan, berteman karena Allah subhanahu wa taala dan berpisah pun karena Allah tabaraka wa taala. Ketika tidak terjadi lagi kesamaan. 6. Kesamaan keislaman, persaudaraan secara agama tidak terjadi lagi, maka berpisah. Bukan persahabatan, kecintaan yang dibangun atas perkara duniawi. Kalau sekarang ini, banyak kecintaan itu dalam urusan duniawi. Saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Karena satu apa, klub mobil. Oh ya, satu klub mobil. Persatuan Panther, tak? Panther Mania ya. Pokoknya kalau ketemu Panther lah. Kalau selain Panther, lewat. Rusak-rusak lah, lewat selain Panther. Enggak, itu namanya duniawi. Kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ada kayak persatuan-persatuan seperti itu yang itu namanya duniawi, bukan persatuan secara agama. Kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Kalau di orang-orang perantauan kuliah, ada persatuan orang-orang Sumatera. Kalau di Jawa, bikin mahasiswa-mahasiswa apa? Sumatera. Kan namanya persatuan karena kesukuan. Tidak demikian ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Yang ini tahunya klub sepeda. Atau sepeda. Sepeda, klub ya. Tidak apa-apa ya. Atau yang ini sesama supporter Surabaya atau supporter Jakarta, Bandung itu apa namanya? Ada namanya kan? Kalau Surabaya ini namanya, kalau namanya dan seterusnya. Sampai rela mati, ya kana hadin rahimani wa rahimakumullah. Rela mati dalam rangka membela tadi, membela klub, padahal itu urusan duniawi. Kana hadin rahimani wa rahimakumullah. Bukan itu yang kita dituntut, justru itu tercela. Akan muncul pada sikap ta'assub. Nah, ta'assub kalau golongannya dibela, kalau sama-sama desa maka dibela tanpa melihat kebenaran dan juga yang salah. Seharusnya dilihat yang benar mana yang salah sesuai dengan syar'i. Ini kana fidin rahimani wa rahimakumullah, maka jadilah hendaknya kita semuanya cinta dan benci kita karena Allah tabaraka wa taala. Kita mencintai Allah subhanahu wa taala, begitu juga mencintai amalan-amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa taala, dan mencintai mencintai amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Dan termasuk cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah cinta kepada pihak-pihak orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya kecintaan karena Allah. Cinta kepada seseorang karena dia seorang yang berilmu, seorang yang alim, seorang yang mengamalkan ilmunya, membimbing manusia. Cinta kepada dia, ini termasuk kecintaan karena Allah. Cinta senang kepada seseorang karena dia masya Allah kuat dalam berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuat tauhidnya, rajin ibadahnya, kita senang dengan dia, rajin dia nih ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, kita cinta kepada dia, itu bagian dari cinta karena Allah tabaraka wa taala. Ini ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ini merupakan prinsip Islam. Prinsip ahli sunnah wal jamaah apa tadi? Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cintanya karena Allah, bencinya juga karena Allah tabaraka wa taala. Nah, nampaknya sementara ini yang bisa disampaikan, sudah lewat waktunya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah dan keliru tolong diingatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.